ليلة عن نهار تبصرة للقلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على السيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار. أما بعد, الحمد لله, segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita di majlis tafaqquh fid din, majlis yang ke berapa sekarang? 17 ya. Fil majlis as-sabi'a 10, mazilna ma'a kitab at-tadhhib fi adillati matni al-ghayati wa at-taqrib, yang merupakan syarah dari matan Abu Suja'. Melanjutkan sedikit dari bab tayammum, yang masih tersisa pembahasan tentang bab tayammum. Yang di akhir bab tayammum, qala al-qadi Abu Suja' wa sahibul jaba'iri yamsahu 'alayha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alayhi in kana wad'aha 'ala tuhrin. Ya, orang-orang yang memakai al-jaba'ir, jamak dari jabirah, yakni penutup dari lukanya, ya, seperti gips, perban dan semacamnya, maka dia mengusap di atas perbannya tersebut dan bertayamum, yakni menggabungkan antara cucian, usapan dan tayamum jika itu wudu. Jika itu mandi, menggabungkan antara mandi, usapan dan tayamum, ya, sebagaimana itu dari hadis riwayat Abu Dawud. Wa yusalli, kemudian dia salat, wala i'adata 'alaihi, dan dia tidak wajib untuk mengulangi salatnya. In kana wad'aha 'ala tuhrin, jika dia memakai penutup lukanya tersebut, ala tuhrin, dia sudah bersuci terlebih dahulu. Ya, qiyasan 'ala al-mashi 'ala al-khuffain, yang hal ini yakni pensyaratan taharah sebelum memakai itu dikiaskan kepada bab, ya, mengusap khuf. Ya, dan sudah kita bahas tentang pembahasan itu. Tersisa pembahasan yang terakhir, wa yatayammamu li kulli fariidatin. Ya, dan orang yang tayammum itu tayammum setiap salat wajib. Setiap salat wajib dia harus tayammum. Salat wajib yang berikutnya harus tayammum dari ulang. Ya, tidak sah, tidak mencukupi satu tayamum untuk beberapa salat wajib. Wa yusalli bi tayamumin wahidin masya'a minan nawafil. Ya, dan dia salat dengan satu kali tayamum, ya, berapa saja yang dia mau dari salat-salat nafilah, dari salat-salat sunnah. Ya, ini pembahasan tentang tayamum, apakah, ya, mencukupi untuk beberapa salat wajib, beberapa macam ibadah atau tidak. Ya. Adapun Imam Syafi'i yang berkata bahwasanya tayamum itu, dan juga sebagaimana para ulama Syafi'iyah, ya, tayamum itu untuk satu kali salat wajib. Ya, satu kali salat wajib. Dalilnya mana? Dalilnya warawal Baihaqi bi isnadin sahih. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Ya, masyaallah, beliau ulama hebat dari ulama Syafi'iyah yang juga merupakan ahli hadis. Ya, bahkan juga sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Ya, beliau di antara ulama Syafi'iyah yang sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Kata Imam Adz-Dzahabi, "Law syaa'a an yunshi'a madhhaban lastata'a." Kalaulah beliau mau membuat mazhab sendiri, maka sudah mampu. Tapi masyaallah tawadunya beliau, tetap beliau menisbatkan sebagai mazhab Syafi'i. Ya, menunjukkan apa? Ya, beliau memang mengakui mazhab Syafi'i. Ya, bahkan di antara, ya, kehebatan keilmuan Imam Adz-Dzahabi, ya, di antara pujian beberapa ulama Syafi'iyah, ya, kullu Syafi'iyah 'iyalun 'ala Syafi'i illa Adz-Dzahabi, illa Al-Baihaqi, fa inna Syafi'iyah 'iyalun 'alaihi. Ya, setiap ulama Syafi'iyah itu butuh kepada Imam Syafi'i. Ya, sangat butuh kepada Imam Syafi'i, yakni butuh kepada usul fikihnya, butuh kepada furu' fikihnya Imam Syafi'i. Sebagaimana digariskan oleh Imam Syafi'i, kalaulah menambah, hanya menambah tafri'atnya saja, tafri' dari furu' fikihnya Imam Syafi'i, illa dzah, illa al-Baihaqi, kecuali Imam Baihaqi, asy-Syafi'i 'iyalun 'alaih, Imam Syafi'i yang butuh kepada Imam Baihaqi. Ya, kenapa? Karena beliau itu Ya, beliau memiliki karangan-karangan yang khidmahnya sangat hebat sekali kepada mazhab Syafi'i. Yang diantaranya As-Sunan Al-Kubra. As-Sunan Al-Kubra, kitab hadis beliau. Ya, kitab hadis ya, pokok dalam hadis sekaligus membela mazhab Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kalau di Al-Umm dalam pembahasan ini tidak bawakan hadis, Imam Baihaqi bawakan hadis di Sunan Al-Kubra. Setidaknya riwayat asar yang dari sahabat ya, di Sunan Al-Kubra. Ya, yang di Al-Umm Imam Syafi'i tidak bawakan riwayat. Ya. Makanya sangat ya khidmahnya sangat besar ya kepada ilmu hadis juga. Ya, begitu pula kepada ilmu hadis. Bisa dibilang kitab beliau Sunan Al-Kubra itu ya kitab pertama dalam bab takhrij. Ya, kitab pertama walaupun itu bukan kitab mustaqil. Ya, ini dia membawakan takhrij itu setelah membawakan hadis ya ini. Di antara kehebatan Imam Al-Baihaqi bisnadin sahih, yakni dalam Sunan Al-Kubra beliau dengan sanad yang sahih, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala yatayammamu li kulli salatin wa in lam yuhdith. Ya, bahwasanya seseorang itu tayammum untuk setiap salat walaupun dia tidak berhadas. Tayamum untuk setiap sholat walaupun dia tidak berhadas. Ya, pertanyaannya, ini riwayat mauquf atau marfu' sampai Nabi SAW? Riwayatnya siapa ini? Apakah ini Nabi SAW yang bersabda? Atau hanya sampai sahabat Abdullah bin Umar? Sampai mana ini? Hah? Hanya sampai sahabat? Hanya sampai sahabat. Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, qaul sahabi laisa bihujjah. Ya, perkataan sahabat itu bukan hujjah. Ya. Maka kalau hanya berdalil dengan ini saja itu agak lemah. Itu agak lemah. Apakah ada dalil lainnya? Ada dalil lainnya. Ya, ada dalil yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Muzani dalam mukhtasar beliau. Ya, beliau menukil perkataan Imam Syafi'i, la yajma'u salatai fardhin bitayammum. Ya, tidak boleh menggabungkan dua salat fardu dengan tayammum. Bal yujaddidu li kulli fariidatin. Ya, dia wajib untuk memperbarui setiap kali salat fardu, memperbarui tayammum setiap kali salat fardu. Kenapa harus memperbarui tayammum? Talaban lil ma. Kenapa? Karena untuk setiap waktu sholat dia harus mencari air. Harus mencari air. Sudah kita bahas di syarat tayamum bahwa di syarat tayamum yang lima itu disyaratkan talabul ma, disyaratkan mencari air. Ya. Kenapa? Karena Allah syaratkan demikian di ayat tayamum, fa in lam tajidu ma'an, kalau kalian tidak dapat air. Berarti syarat mencari air itu terus ada di setiap waktu sholat sebelum dia tayamum. Ya, talaban lil ma, harus dia mencari air terlebih dahulu. Kan bisa saja ketika sholat zuhur kering kerontang, dia di gurun. Ketika waktu asar turun hujan. Turun hujan atau turun hujan dia lihat di awan yang daerah dekat turun hujan di situ. Maka di waktu sholat berikutnya sudah ada air, kondisinya berubah. Ya, dan Allah wajibkan dia untuk mencari air lagi. Ya, maka tidak mencukupi satu tayamum untuk beberapa salat talaban lil ma, karena dia harus mencari air. Wa tayammuman ba'da talabil awal, dan dia harus tayamum lagi setelah mencari air yang pertama. Yakni diharuskan dia mencari air baru. Kenapa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, jika kalian berdiri mau salat maka cucilah wajah kalian. Coba kalau dari sini dari mana keterangan itu? Bisa dipahami tidak? Dari mana keterangan harus tayamum baru? Bisa dipahami tidak? Hah? Kenapa? Dari mana terus? Mesti jual, itu kan wudu. Hah? Syahidah ayat Al-Maidah ayat 6. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Di situ ada tayamum di setelah wudu. Tapi dari mana wajhul istidlalnya? Dari ayat ini harus tayamum lagi. Ya, jadi dalil itu atau kebenaran pendapat seseorang itu bukan hanya sekedar kebenaran dalil, tapi juga kebenaran wajhul istidlal. Metode pendalilannya harus betul. Berapa banyak dalilnya sahih tapi metode pendalilannya salah, maka pendapatnya jadi salah. Ya, berapa banyak metode pendalilannya betul tapi dalilnya tidak betul, tidak sahih, maka itu pun kurang tepat. Yang tepat itu dalilnya sahih, metode pendalilannya sahih. Metode pendalilan dari ayat ini dari mana? Saya biasanya kalau ngajar kadang yang bisa jawab saya kasih 20.000. Ada yang bisa? Ya, dari mana dari ayat ini bahwa tayamum harus setiap waktu sholat? Tidak bisa? Iya. Tidak cukup satu tayamum untuk beberapa sholat, harus setiap waktu sholat satu tayamum. Hah? Ya. Sekitar situ. Wa tayammamu sa'idan tayyiban. Kalau tidak mendapati air, maka tayammum. Dari mana keterangannya hanya satu sholat? Yang benar kan bisa mengira sholat. Setiap hari ini mendirikan sholat. Ya. Berarti kalau masuk sholat tetap mencari air. Iya. Jika di situ kuncinya di situ memang dari awal. Idza kumtum ila shalah. Kenapa? Karena idza dalam bahasa Arab itu mutadhamminun li syart. Mengandung syarat. Kalau sudah ada syarat berarti ada jawab syaratnya. Yakni jika, yang jika berdiri mau sholat, ya, ini namanya fi'lu syart. Mau sholat atau benar-benar sholat, keinginan sholat atau mau sholat adanya satu kali atau beberapa kali? Hah? Beberapa kali sesuai waktu masing-masing sholat. Keinginan untuk sholat atau dia berdirinya orang mau sholat kan terjadi beberapa kali di waktu sholat masing-masing. Maka di waktu masing-masing sholat diperintahkan untuk memenuhi jawab syarat fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka tayamum setiap mau berdiri sholat. Ya, setiap mau berdiri sholat. Maka tayamum ditambah lagi sebelum perintah tayamum disyaratkan mencari air. Fa in lam tajidu ma'an. Disyaratkan juga mencari air sebelum tayamum. Ya, ditambah lagi ayat ini aslinya itu ya perintah untuk wudu dan tayamum setiap waktu sholat. Perintah wudu dan tayamum setiap waktu sholat. Kecuali ketika setelah terjadi Fathu Mekah. Setelah terjadi Fathu Mekah, Nabi SAW berwudu dengan satu kali wudu untuk beberapa waktu sholat. Lalu Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ya innaka sana'ta ya syai'an lam takun tasna'uhu min qablu. Ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang dahulu engkau tidak pernah lakukan, yakni satu wudu untuk beberapa kali sholat. Tadi ya tidak pernah Nabi SAW melakukan. Dijawab oleh Nabi SAW, amdan fa'antuhu ya Umar. Sengaja saya melakukan hal tersebut, yakni kalau wudu boleh, sudah berubah hukumnya. Kalau wudu itu boleh untuk beberapa kali sholat wajib. Sedangkan tayamum tetap dalam hukum asal, tetap sesuai hukum asal ayat Al-Ma'idah, yakni satu tayamum untuk satu sholat. Ya, berdasarkan pemahaman tadi dari huruf idza, karena dia bermakna syarat. Jadi diperintahkan tayamum jika ada syaratnya, yakni syarat mau berdiri sholat. Ya, dia wajib untuk tayamum lagi. Ya, maka ini pendalilan yang ya kuat dari ayat ini. Ya. Barangkali ada yang mengatakan bahwa kenapa tidak dikiaskan ke wudu? Ya, wudu kan satu wudu untuk bisa untuk beberapa salat. Kenapa tayamum tidak begitu? Ya. Maka dijawab ada perbedaan antara wudu dan tayamum dalam hal ini. Apa perbedaannya? Ya, qadarullah. Tadinya saya sengaja tidak mau menjelaskan ini. Kenapa khawatir panjang dan saya pikir furu'nya tidak banyak. Ternyata terpakai terus. Perbedaannya wudu itu rafi', rafi'un lil hadas. Wudu itu mengangkat hadas. Wudu mengangkat hadas. Sehingga apa? Seseorang dia berwudu, hadas kecilnya terangkat dan dia disifati dengan tahir, disifati suci. Sehingga jasadnya sudah disifati dengan suci, dia boleh beribadah apa saja yang disyaratkan padanya taharah. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, Allah tidak terima salat salah seorang dari kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Berarti kalau berwudu, dia sudah tidak terhitung berhadas. Ya. Bahwa wudu itu rafi', mengangkat hadas. Berbeda dengan tayamum. Tayamum itu kalau dalam madzhab Syafi'i, ya, dan beberapa ulama lainnya, bahwa tayamum itu mubihun, rafi'un, sedangkan tayamum itu mubihun. Apa maksudnya mubihun? Kalau secara bahasa maknanya pemboleh, yang membolehkan. Apakah mengangkat hadas? Tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas. Seseorang itu masih dia, ya, hadas itu masih ada pada dirinya, tapi dia sudah boleh untuk melakukan ibadah yang disyaratkan padanya taharah. Kenapa? Karena ada uzur-uzur yang membolehkan tayamum. Ya, ini seperti dalam syarat-syarat tayamum di awal. Bisa dipahami ini? Ya, tayamum itu mubih sebagai pemboleh untuk melakukan ibadah yang disyaratkan padanya taharah. Apakah tayamum mengangkat hadas? Ya, dalam pendapat Imam Syafi'i, tayamum tidak mengangkat hadas. Loh, dari mana dalilnya? Dalilnya hadis Amr bin Aus. Ketika beliau sholat dengan tayamum padahal junub. Ya, kemudian sampai kepada Nabi SAW ditanya, ya, "As-sallaita bi ashabika wa anta junubun?" Ya, engkau sholat mengimami para sahabat sedangkan engkau dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, wa anta junubun hal. Engkau dalam keadaan junub padahal Amr bin As sudah tayamum. Sudah tayamum. Kalaulah tayamum merubah hukum Amr bin As dari junub menjadi suci, harusnya Nabi SAW tidak bersabda wa anta junubun. Tapi kenyataannya Nabi SAW tetapkan keadaan Amr bin As sebagai junub. Berarti tayamum itu hanya pemboleh, mubihun. Bisa dipahami? Ya. Maka tayamum tetap berlaku hukum ayat Al-Ma'idah, yakni dia harus tayamum setiap waktu sholat. Ya, setiap waktu sholat. Wa yusalli bitayamumin wahidin masya'a minan nawafili. Ya, dan dia ya sholat dengan satu tayamum apa-apa saja dari sholat nafilah. Ya, dari sholat sunnah dia diperbolehkan untuk ya sholat-sholat yang lain, sholat sunnah. Misalnya setelah sholat wajib lalu dia sholat sunnah, yaitu diperbolehkan. Loh, kenapa diperbolehkan? Ya, karena hukum asal ayat Al-Maidah itu untuk sholat fardu pertama. Kedua, sholat sunnah itu dia banyak keringanan-keringanan. Sholat sunnah banyak keringanan-keringanan. Di antara sholat sunnah, ya, bahkan dalam keadaan sehat dia boleh duduk. Dalam di atas kendaraan dia boleh tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah, ya, sengaja dia boleh duduk. Lalu kalau mau ruku dia berdiri lagi, boleh. Banyak keringanan-keringanan dalam sholat sunnah. Ya, maka sholat sunnah tetap diperbolehkan hanya dengan satu kali tayamum. Ya. Mimba bitargib fil iktarin nawafil, supaya seseorang masih tetap dia memperbanyak sholat nafilah tanpa mengalami kesulitan. Ya. Ya, ini selesai kita bahasan tentang tayamum. Ya, kemudian Al-Qadi Abu Syuja' melanjutkan pembahasan tentang najasah. Ya, najasah. Beliau berkata, faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-maniyyah. Ya, setiap zat cair yang keluar dari dua jalan, yakni kubul dan dubur, ya, depan dan belakang, maka itu terhukumi najis. Illa al-maniyyah, kecuali mani. Kecuali mani. Wa ghuslu jami'il abwabi wal awrathi wajibun illa bawla sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yathuru bi rashil ma'i 'alayhi. Dan mencuci seluruh macam air kencing dan kotoran, ya, awrath jamak dari rawth. Rawth itu BAB, ya, kotoran, buang air besar. Wajibun, mencuci itu semua wajib. Illa bawla sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am, kecuali air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan, belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Fa innahu yathuru bi rashil ma'i 'alayhi. Ya, kalau air kencing seperti ini maka menjadi suci hanya cukup dengan di ar-rash. Ya, ar-rash itu bukan ciprat. Wallahualam, saya kurang dapat bahasa Indonesia yang cepat tentang ar-rash. Sebagian kaum muslimin bukan sikat. Sebagian kaum muslimin mengatakan rosh itu ciprat. Sedangkan ciprat, kalau saya ambil satu tetes ciprat tapi tidak kena ke bagian najis, itu sudah dinamakan ciprat belum? Sudah dinamakan ciprat dalam bahasa Indonesia. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dengan rosh. Intinya tuang di tempat najis airnya. Airnya terjatuh, tertuang di tempat najis. Itu makna rosh. Dan nanti kita akan bahas beberapa lafaz tentang itu. Ya, beberapa lafaz tentang itu. Ya, wallahualam, ya, saya kira terjemahan ciprat itu kurang tepat. Kenapa? Karena ciprat itu semata-mata terkena beberapa cipratan. Walaupun tidak di seluruh bagian najisnya, sudah tergolong ciprat namanya. Ya, dan itu bukan yang diinginkan dengan lafaz rosh. Ya. Kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Ya, setiap, ya, yang keluar dari dua jalan maka itu terhukumi najis. Ya, najis itu apa sih? Ya, an-najasah itu secara bahasa kullu mustaqdarin. Segala sesuatu yang dianggap kotor. Ya, segala sesuatu yang dianggap kotor. Sedangkan najis secara istilah syar'i ibaratun an kulli ainin haruma tanawuluha ala al-itlaq ma'a imkanihi la lihurmatiha aw istiqdariha aw darariha fi badanin aw aqlin. Ya, ini cukup panjang pembahasannya karena pakai ikhtirazhnya cukup banyak. Dipahami baik-baik. Apa itu maksudnya najis? Segala sesuatu zat yang haram untuk dimakan, diminum. Segala zat yang haram dimakan, diminum secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Yakni baik sedikit maupun banyak. Ma'a imkanihi, walaupun mungkin, mungkin dia untuk makan, mungkin untuk diminum, mungkin untuk dilakukan. Tapi tidak boleh, haram hukumnya. La lihurmatiha, bukan karena kehormatan zat tersebut. Bukan karena kehormatan zat tersebut. Apa maksudnya karena kehormatan? Contohnya memakan jasad Nabi. Haram enggak? Hah? Kenapa haram? Karena kehormatannya. Karena kehormatannya. Begitu pula memakan jasad manusia, tidak boleh. Kenapa? Karena kehormatan jasad manusia. Itu sesuatu yang haram lihurmatiha. Haram, haram karena kehormatannya. Sedangkan najis bukan haram karena kehormatannya, bukan. Bukan yang diharamkan karena kehormatannya. Aw istiqdariha, bukan pula yang haram karena dia, ya, kotornya. Seperti apa? Seperti mani. Halal tidak mani? Mani suci tidak? Suci, nanti ada, kita bahas. Tapi boleh dimakan tidak? Hah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Listikdarihi. Karena dia dianggap kotor. Ya. Dianggap ya menjijikan. Ya. Walaupun dia tetap terhitung suci. Ingus. Suci tidak? Suci. Mau makan ingus antum? Ya. Kan tidak. Ya. Kita itu anggap kotor. Audarariha. Bukan juga karena bermudarat. Karena itu nanti sebab haramnya karena memudaratkan. Seperti apa? Seperti racun, ya. Berbagai macamnya, narkoba. Itu haram dimakan karena mudaratnya, bukan karena najis. Maka yang bukan karena sifat-sifat ini terhitung sebagai najis. Tidak boleh dimakan, bukan karena kehormatannya, bukan karena sifat kotornya, bukan karena mudaratnya. Ya, ini dihitung sebagai najasa. Yang keluar dari dua jalan ada bermacam-macam. Ya, perlu kita ketahui dahulu apa saja yang keluar dari dua jalan. Ya, di antaranya mani. Ya, sudah ma'ruf lah, mani itu aslul insan. Ya, asal pembentukan manusia, baik dari laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau laki-laki itu ma'un abyad, ya kharaja biladzah. Ya, keluarnya itu warnanya putih dan itu keluar dengan ya sifat lezat. Sedangkan wanita itu agak kekuningan. Ya, mani wanita itu agak kekuningan. Ada juga baul, air kencing. Ya, ada air kencing. Yang itu keluar dari ya ginjal. Ya, penyaringan dari ginjal. Ada juga ya al-madhi. Ya, ada al-madhi. Apa itu? Wa huwa ma'un abyad raqiqun lazijun yakhruju bila syahwah. Indal mula ya yakhruju indal mula'abah. Ya, bahwasanya madhi itu ya cairan putih yang dia ya tidak kental tapi dia lengket yang keluar biasanya karena ya muqaddimah jima atau dia ketika ada syahwat ya itu madhi. Dan juga ada diantara yang keluar dari dua jalan itu al-wadi. Ya al-wadi ma'un abyad kadirun thakhinun yakhruju aqibal baul. Yani apa? Cairan yang putih tapi keruh dan dia ya kental yang keluar biasanya bersama air kencing. Juga dia biasa keluar ketika lelah. Juga kadang dia keluar ketika sangat lapar. Ya, ini disebut wadi. Dia bukan karena syahwat. Ya, bukan karena syahwat. Ini kita taksim dulu, bagi dulu apa saja yang keluar secara normal. Juga ada rauf. Rauf itu kotoran. Ya, kotoran dari lubur. Ya, ma'ruf. Ya. Maka ini yang biasa keluar dari dua jalan. Ya, wa kullu dzalika najisun. Setiap itu dihukumi najis. Ya, setiap itu dihukumi najis. Dalil mana dihukumi najis? Ya, hadithun rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Ya, bahwasanya dari hadith Anas bin Malik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tabarraza. Tabarraza itu buang hajat, ya BAB. Ya, untuk buang hajatnya ada itu bima'in, maka Anas bin Malik membawakan air, fayaghsilu bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci ya bekasnya dengan air tersebut. Ya. Ya, maka fayaghsilu bihi ay atharal khariji minal quburi awid dubur. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci bekas yang keluar dari kubul dan duburnya. Ini menunjukkan bahwa itu najis dan wajib dicuci. Ya, wajib dicuci. Menunjukkan bahwasanya itu najis. Dan juga hadis yang lain. Ya, hadis yang lain yang kedua ini tentang madzi. Tentang madzi. Dari hadis Ali bin Abi Thalib, ya dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kuntu rajulan madza'an. Kata Ali bin Abi Thalib, ya dahulu saya itu ya orang yang mazza, Ya, madza itu sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah. Apa maksudnya? Yakni orang yang keluar banyak madzi. Ya, orang yang keluar banyak madzi. Loh, jangan-jangan Ali bin Abi Thalib sakit ya? Sakit apa beliau? Sakit tidak? Kira-kira kalau seperti ini sakit atau tidak? Hah? Kelainan. Justru ini tanda lelaki yang sehat. Ya. Lelaki yang sehat dia keluar madzi. Ya, ini tanda lelaki yang sehat, kuat. Ya, kuat secara biologisnya. Maka Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah meninggal itu dia nikah dengan 4 wanita dan punya 19 budak. Ya, 19 budak. Ya. Ini satu, ya, mau kedua saja masih mikir-mikir. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib tidak, dia punya 4 istri dan 19 budak. Sehat. Ya. Orang yang kuat madzaan itu justru lelaki yang sehat, ha? Ya bisa dibilang lah jantan. Ya. Fastahya itu kata Ali bin Abi Thalib, maka saya malu. Ya, di sini menunjukkan bahwa ya fihi istihbabul haya minal ashar. Ya, fi dzikri al-jima' wa amsalihi. Dan Ali bin Abi Thalib malu, yakni apa? Malu bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malu? Karena mertuanya sendiri. Istrinya anak perempuan Nabi SAW, istrinya. Ya, masa saya cerita tentang urusan ranjang kepada mertua saya? Ya, di sini pun ya disyariatkan seperti itu, yakni malu menyebut perkara tentang itu ma'al ashar, dengan kerabat yang karena hubungan pernikahan dengan ipar, dengan mertua, dengan menantu. Ya, berbeda dengan kalau yang orang lebih dekat. Seperti apa? Seperti orang tua kita sendiri, atau yang orang yang memang sudah jauh, yang nggak kenal, ya seperti orang dokter, nggak ada hubungan sama sekali. Itu biasanya ya lebih mudah kita untuk menceritakan atau mengeluhkan tentang hal-hal seperti ini. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdada ibn al Aswad. Maka saya perintahkan al Miqdad ibn al Aswad. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwa Al-Miqdad ini ya pasangan Ali bin Abi Thalib fit tanawub ala Nabi SAW. Pasangan Ali bin Abi Thalib untuk menuntut ilmu kepada majlis Nabi SAW. Sebagian sahabat seperti ini. Mereka kan harus menuntut ilmu, tapi juga harus kerja. Caranya bagaimana? Ya sudah, satu hari datang ke majlis Nabi, yang teman saya nanti kerja. Nanti teman saya datang ke majlis Nabi, saya yang kerja. Seperti itu. Ya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, begitu pula Umar bin Khattab. Ya, beliau punya sahabat Al-Ansar yang biasa tanawub seperti ini. Nanti kalau dapat ilmu baru saling menyampaikan. Tadi hari ini turun ayat ini, hari ini Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Saling menyampaikan. Ya, saling berbagi ilmu. Ya, Masya Allah, ini menunjukkan hirsus sahabah adal ilmu. Ya, mereka itu semangat dalam menuntut ilmu, tidak mau gaib satu hari. Ayo sudah, ya, satu hari saya tidak dapat ilmu, gak apa-apa, besok dapat. Tidak seperti itu, mereka usahakan dapat bagaimana wasilahnya. Ya, alhamdulillah kalau kita wasilah menuntut ilmu pun banyak. Ya, tidak bisa hadir langsung, ya bisa dengan wasilah, ya itu Facebook segala macam, rekaman, kitab dicetak. Ya, maka kita manfaatkan wasilah-wasilah menuntut ilmu. Faqala fihi alwudu. Nabi SAW jawab fihi alwudu. Ya, maka karena keluar madzi itu ada wudu. Ya, wajib wudu. Wa li muslimin yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Ya, dalam lafaz Imam Muslim, maka dia harus mencuci zakarnya dan dia berwudu. Ya, menunjukkan bahwasanya yaghsilu dzakarahu. Di situ ya keterangan bahwa itu najis. Bahkan sebagian riwayat ya yaghsilu dzakarahu wa khunthayaih. Cuci ya kemaluannya dan khunthayaih. Khunthayaih itu saya enggak tahu nama bahasa yang bagusnya ya. Yang di bawah kemaluan itu, yang kantongnya itu. Nah, itu juga dicuci. Itu juga dicuci. Walaupun ilat cucinya ya ada beberapa perkataan para ulama, di antaranya karena itu panas, dan kalau panas itu memungkinkan untuk keluar madzi lagi. Sebagian ulama ilatnya kalau keluar madzi kemungkinan besarnya terkena bagian itu juga. Ya. terkena bagian itu juga, maka juga diperintahkan untuk dicuci. Ya, ini menunjukkan madhi itu juga najis. Ya, madhi itu najis. Warwa al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Ya, Nabi SAW mendatangi al-gha'it. Al-gha'it tempat untuk buang air. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Maka Nabi SAW memerintahkanku untuk membawakan tiga batu. Ya, membawa tiga batu. Fa wajadtu hajaraini wal tamastu tsalith falam ajidhu. Maka saya dapati dua batu dan saya mencari batu yang ketiga, saya tidak dapat. Fa akhadtu rawthatan. Lalu aku ambil rawthah. Rawthah itu kotoran. Ya, kotoran, tapi kotoran binatang yang sudah mengering maksudnya. Kotoran binatang yang sudah mengering. Fa'ataituhu biha. Maka aku datang membawa kotoran tersebut, yakni yang sudah mengering, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha al-hajaraini wa alqaw rawthah wa qala hadha riksun. Maka Nabi SAW mengambil yang dua batu dan melempar kotoran, yang kotoran binatang kering tersebut. Wa qala hadha riksun. Ya, maka ini adalah riksun. Riksun itu najis. Ya, riksun itu najis. Ya. Di sini dalil bahwasanya kotoran BAB itu najis. Ya, najis. Dan Nabi SAW beristinja dengan batu, tidak membiarkan begitu saja. Ya, bahkan ketika istinjanya batunya kurang, Nabi SAW, ya, wallahualam, bukan di lafaz Bukhari, tapi kalau saya tidak salah ingat di lafaz Ibnu Hibban, ya, i'tini bi ghairiha, itu adalah lafaz tambahan, bawakan batu yang lain. Ya, perintah untuk bawakan batu ketiga. Jadi Nabi SAW bukan hanya dalil ini menunjukkan boleh istinja dengan dua batu, bukan, tetap batasannya tiga batu yang digabungkan dengan hadis Salman dan lafaz Ibnu Hibban, i'tini bi ghairiha, ambilkan saya batu yang ketiga. Ya. Allah alam, silakan kalau mau azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. hadis dari Abdullah bin Mas'ud tersebut menunjukkan bahwasanya ya kotoran itu juga najis, ya kotoran BAB itu najis. Fadallat, ya kemudian dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, fadallat hadhil ahadithu ala najasatil asyai al-madhkura. Maka hadis-hadis ini menunjukkan najisnya hal-hal yang tersebut, yakni air kencing, ya BAB dan juga madhi, ya itu menunjukkan hal tersebut najis. Li ghaslihi laha. Kenapa? Karena Nabi SAW mencuci hal-hal tersebut, ya awil amri bi ghasliha awil tasrih bi najasatiha, ya atau juga karena perintah Nabi SAW untuk mencucinya. Nabi SAW perintahkan untuk mencucinya. Awit tasrih binajasatiha, atau Nabi SAW menyebutkan hal tersebut najis, yakni innaha riksun, ya kotoran itu najis. Wa qisa ma lam yudhkar fiha mimma yakhruju minas sabilaini ala ma dhukir. Ya, kan tadi sudah kita sebutkan ada hal-hal yang lain yang belum disebutkan, apa hukumnya? Maka itu diqiyaskan. Hal-hal yang tidak disebutkan tapi keluar dari dua jalan, kubul dan bubur, dikiaskan. Dikiaskan kepada ini. Ya, dikiaskan kepada ini. Kenapa? Karena jalannya sama. Ya, dia keluar dari jalur yang sama, dari kubul atau dari bubur. Kecuali mani nanti. Loh, kenapa mani dikecualikan? Karena ada dalilnya. Ya. Maka itu ditutup ya oleh Al-Qadhi Abu Syuja', kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya, kecuali mani. Ya, apa maksudnya kecuali mani? Mani ghairu najisin, mani itu tidak najis. Kalau tidak najis berarti apa? Ya suci. Ya, mani itu tahir, ya suci. Mani apa yang suci? Ya, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, minal insani wa jami'il hayawanati ma'adal kalba wal khinzir, bahwa mani itu suci, baik mani manusia maupun semua hewan, maupun semua hewan kecuali anjing dan babi. Aw matawallada minhuma, atau yang keluar dari silangan anjing dan babi. Aw min ahadihima, begitu pula dari salah satu antara anjing dan babi, maka itu najis. Tapi kalau mani hewan dan manusia selain anjing dan babi maupun cabang keturunan anjing dan babi, maka itu suci. Ya, maka itu suci. Dalilnya mana? Ya. Adapun ya mani manusia, dalil bahwasanya mani itu suci, ya hadis dalam riwayat Imam Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kuntu afrukul maniyya min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya dahulu ada kalanya saya afruku al-fark. Al-fark itu al-haqqu wal-hattu. Apa maksudnya? Mengkerik, ya mengkerok. Itu afruku, ya mengkerok, mengkerik, ya hanya dengan tangan, dengan kuku, ya hanya dengan tangan, dengan kuku. Ya, aku mengkerik kuku, ya mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yadhhabu fa yusalli fi. Kemudian Nabi SAW pergi dan salat dengan pakaian itu. Ya, pakaian yang ada bekas maninya. Ya, pakaian yang ada bekas maninya. Ya. Maka ini dalil bahwasanya mani itu suci. Wajib istidlalnya bagaimana? Walau kana najisan lam yakfi fihi al-fark. Seandainya saja mani itu najis, maka tidak cukup hanya dikerik, ditambah lagi setelah itu Nabi SAW sholat. Sedangkan sholat itu kan disyaratkan suci badan dan pakaian, ya, disyaratkan suci badan dan pakaian. Maka menunjukkan bahwa pakaian Nabi SAW yang seperti itu, itu sudah memenuhi syarat sah sholat. Ya, sudah memenuhi syarat sah sholat dan menunjukkan bahwasanya mani itu tidak najis. Ya. Dan juga ya qaul Imam Syafi'i membawakan dalil yang lain. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada di sini, dalam surat Al-Isra. Ya, dalam surat Al-Isra, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr." Ya, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Karamna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Ada keterangan maninya enggak? Ada keterangan maninya? Mana? Hah? Dari mana? Maninya itu suci. Dari mana? Ini kan ayat tentang kemuliaan anak Adam. Hah? Penciptanya dari anak Adam dari mani, ya. Ya, ini apa memang? Anak Adam kan bahannya dari apa? Anak Adam. Yang dari tanah itu Nabi Adam alaihissalam. Anak Adam dari mani. Semua anak Adam dari mani. Wat takrim yunafin najasah. Sedangkan kemuliaan yang Allah berikan kepada anak Adam itu bertolak belakang dengan najis. Tidak mungkin sesuatu yang najis itu Allah muliakan. Sedangkan anak Adam bahan penyusunnya itu dari mani. Kalau dia dimuliakan oleh Allah, maka mustahil dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Masya Allah, ini istinbatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Bahwa tidak patut sesuatu yang mulia itu dihukumi najis. Ya. Walaupun ini memang ya masih pembahasan yang khilaf para ulama. Ya. Menurut Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad, ya, dan ulama yang sepakat dengan beliau bahwasanya mani itu najis. Mani itu suci. Mani itu suci. Ya, sebagian ulama yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya bahwasanya mani itu najis. Mani itu najis. Dalilnya mana mengatakan bahwasanya mani itu najis? Dalilnya hadis Aisyah juga. Dalilnya hadis Aisyah juga. Dari mana dalil Aisyah? Hadis Aisyah tapi dengan lafaz yang lain. Dari jalan Sulaiman bin Yasar. Ya, dari jalan Sulaiman bin Yasar dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Sulaiman bin Yasar pernah ditanya tentang mani. Lalu dia sampaikan hadis Aisyah. Hadis Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila shalati fi dhalika thawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli fi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Ya, pernah Nabi SAW mencuci bekas mani dan kemudian salat dengan pakaian itu dan aku melihat bekas cuciannya. Bekas cuciannya. Berarti mani dicuci atau tidak? Dicuci. Kalau hadis Aisyah yang satunya diapain? Hanya dikerik saja, dikerok. Ya. Maka ulama yang mengatakan najis dicuci, yaghsilu, menunjukkan sama dengan najis-najis yang lainnya bahwa mani itu juga dicuci. Bisa dipahami? Ya. Oh ya, bagaimana? Mana yang lebih benar? Bingung. Ya. Hah? Ya memang khilaf. Ya para ulama memang banyak khilafnya. Ya. Tapi tetap wallahu alam, ya, madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa mani itu suci. Loh, dari mana dalilnya? Kan Nabi SAW mencuci. Dijawab bahwa ini perintah atas mata-mata perbuatan. Perbuatan. Wa mujarradu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu 'alal wujub. Semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan wajib. Tidak menunjukkan wajib harus dicuci. Tidak boleh kalau tidak dicuci. Kenapa? Karena semata-mata perbuatan. Pertama. Lalu digabungkan dengan hadis yang tadi, yakni hadis mengkerik. Kira-kira tingkat mana yang lebih rendah, mengkerik atau mencuci? Hah? Mengkerik atau mencuci? Mengkerik, ya. Hanya mengkerik, mengkerok itu lebih rendah daripada mencuci. Yang jadi batasan itu harusnya yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi. Tetap yang jadi batasan itu yang lebih rendah, yakni cukup dengan mengkerik. Yang menunjukkan itu tidak najisnya. Hah? Kenapa? Kalau dicucinya hadis cuci dijelaskan oleh Imam Syafi'i, kenapa dicuci? Itu lil ikhtiyar, ya, walin nazafah. Hanya semata kebersihan saja, lebih bersih. Seperti antum kalau buang ingus di pakaian, terlihat seperti itu ingusnya. Enak tidak? Enak ya? Nah, kan enggak enak. Kemudian dibersihkan saja, seperti itu. Taubahnya seperti itu, mencuci bekas ingus. Hanya tidak enak dipanggang, tidak enak dipandang dan lebih bersih. Ya, maka itu cara menggabungkan dari dua dalil tersebut. Ya, tidak menunjukkan najisnya. Ya, kenapa? Kalau menunjukkan najis nanti berarti Nabi SAW pernah sholat ada mani di pakaiannya dari hadis Aisyah yang lafaz lain. ya, pernah ada sholat dan ada mani di pakaiannya. Ya, ini berbahaya menuduh Nabi SAW sholatnya ya di pakaiannya ada najis. Hah? Iya, jadi bertentangan. Intinya menganggap Nabi SAW salah di kondisi yang lain. Tapi kalau menganggap itu suci, maka dua-duanya Nabi SAW tidak salah. Ya, dua-duanya itu benar dan boleh untuk dilakukan. Wallah, sebagai sebenarnya ini ada berbantah-bantahan antara dua mazhab ini, tapi wallah alam kita cukupkan sekian. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.